بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد، pada sore hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang itikaf, dan mungkin ini adalah pertemuan yang terakhir, dan ini merupakan waktu kita menggantikan jadwal Ustaz Abu Ahmad Hafidzahullah Ta'ala wa syafahullah. Beliau sedang sakit dan kami ditunjuk mewakilkan menggantikan kajian beliau sore hari ini. Maka kita gunakan satu sesi terakhir insyaallah untuk babul itikaf, bab yang membahas tentang itikaf dari kitab Siyam min Zadil Mustaqni. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampaikan tentang awal mula kalau seseorang ingin beriktikaf, mengikuti iktikafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni fi awakhir al-ashr Ramadan, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, maka dia masuk, dia sudah harus berada di tempat iktikafnya menurut pendapat yang paling rajih dan yang paling berhati-hati, yakni pada saat maghrib di malam 21. Ya, sudah berada di masjid atau di tempat itikafnya, dan dia keluar, ini yang belum kita lupa kita sampaikan, dan berakhir pada satu qaul, berakhir ketika malam hari raya, maghrib malam hari raya berakhir. Tapi sebagian qaul yang lain disunahkan atau disukai untuk keluar bersamaan dia dengan keluar menuju tanah lapang sholat id. Jadi tetap malam takbiran itu masih di situ, ya, dan baru keluar ketika menuju sholat id menurut salah satu qaul yang lain. Mana dari kedua ini yang lapang untuk dikerjakan, silahkan dipilih sesuai dengan kemaslahatan dan kemampuan. Dua-duanya memiliki sandaran yang jelas. Walaupun ya, yang membuat pengorbanan lebih banyak tentu lebih afdol, tapi tetap harus ditimbang. Misalnya kan orang sudah berkeluarga, ya, malam takbirannya ada macam-macam keperluannya, ya, dia boleh keluar pada maghrib di malam satu Syawal tersebut, itu sudah mencukupi. Tapi kalau dia memiliki kelonggaran, maka lebih afdol lagi dia, ya, menginap di malam satu Syawal itu di tempat iktikafnya dan baru keluar ketika menuju lapangan sholat id. Sudah kita terangkan tentang iktikaf bersyarat, bersyarat dalam niatnya. Saya akan iktikaf, tapi nanti misal ada demikian-demikian, saya, ya, bisa keluar untuk menunaikan hajat tersebut. Dan telah kita sampaikan ada tiga dawabit. Dawabit yang pertama, boleh keluar untuk memenuhi hajatnya seperti makan, minum, mandi, buang hajat kalau di tempat itikafnya di masjidnya itu tidak memenuhi. Yang kedua, boleh keluar, itikaf itu diikat dengan syarat keluar, ya, selama syaratnya itu tidak merusak, ya, tujuan itikaf. Misalnya telah kita terangkan kemarin, saya itikaf tapi nanti kalau ada anak saya yang sakit atau istri saya yang sakit, saya mensyaratkan keluar untuk mengobatkannya atau mengantarkannya ke dokter. Ya, misalnya seperti itu. Ini tidak merusak tujuan itikaf dan ini boleh. Dan yang ketiga adalah dua bid yang tidak boleh. Kita terangkan, yakni syarat untuk keluar dari itikaf itu, kalau itu tidak boleh kalau merusak tujuan itikaf. Misalnya saya mau itikaf selama 10 hari ini, 10 hari terakhir ini, tapi nanti kalau saya rindu dengan istri saya, ya, rindunya suami pada istrinya, ya, saya mensyaratkan keluar. Yang seperti ini tidak boleh. Karena apa? Merusak dari tujuan itikaf. Karena Rasul itu ketika 10 hari terakhir, ketika itikaf, beliau dikabarkan mengencangkan, ya, ikatan sarungnya, dalam makna, ya, menjauhi hal-hal yang seperti ini. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yakni pembatal-pembatal itikaf. Musannif rahimahullahu taala berkata, wa in wati'a fi farjin fasada itikafuhu. Jika seseorang mendatangi istrinya pada farjnya, pada farjinya, yakni kiasan untuk makna bersenggama, maka itikafnya batal. Di sini beliau hanya menukilkan satu pembatal saja, maknanya adalah yang lain sudah diterangkan pada di atas-atas secara tersirat. Di sini disebutkan pembatal itikaf, yang pertama ini ijma, yakni seseorang mendatangi istrinya atau seorang wanita berhubungan dengan suaminya, maka ini batal, ya, batal itikafnya. Seseorang yang terangkan tadi ketika itikaf kok rindu dengan istrinya atau suaminya terus pulang, ya, terjadilah apa yang terjadi, maka yang seperti ini membatalkan itikafnya. Yang kedua, menurut pendapat jumhur ulama atau bahkan hampir mayoritas ulama, yakni sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tetapi kalian, wahai kaum muslimin, jangan kalian mubasyarah dengan istri-istri kalian dalam keadaan kalian beriktikaf di masjid. Sebagian ulama menafsirkan mubasyarah ini kiasan untuk senggama, tapi sebagian yang lain menafsirkan bahwa mubasyarah itu lebih luas daripada hubungan itu tadi. Jadi bahkan walaupun tidak sampai terjadi hal demikian, sekedar dia keluar, ya, dari masjid untuk mubasyarah, yakni suami dengan istri tidak sampai terjadi jima, tapi mubasyarah, ya, bermesraan, maka sudah dihukumi membatalkan itikaf menurut qaul yang rajih dari apa yang kami pilih berdasarkan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, bahwasanya al mubasyarah itu cakupannya lebih luas daripada al-jima. Jadi sekedar bermubasyarah secara lughatan, secara bahasa mubasyarah, ini sudah membatalkan itikaf. Inilah pendapat para jumhur, pendapat sebagian ulama. Tapi jumhur sendiri, jumhur ulama mempersyaratkan mubasyarah yang membatalkan itikaf apabila terjadi inzal, keluar, ya, mengeluarkan, mohon maaf, ya, inzal mani, ini baru menurut para jumhur, qaul jumhur, ini membatalkan. Jadi tidak semata-mata mubasyarah, tapi mubasyarah yang disertai dengan inzal. Tapi menurut apa yang kami pegangi, apa yang kami pilih sebagai bentuk kehati-hatian, cakupan makna mubasyarah lebih luas daripada itu. Maka sebagai bentuk kehati-hatian, segenap bentuk mubasyarah bercumbu ini membatalkan itikaf. Kemudian yang tidak disebutkan oleh muallif secara tersurat dalam bagian ini telah tersirat pada definisi ta'rifnya, luzumu masjid li ta'atillahi ta'ala. Maka pembatal yang ketiga dari itikaf adalah keluar dari masjid, ya, keluar dari masjid bi ghairi hajah, bidunil hajah. Mereka-mereka para mu'takif, orang-orang yang beritikaf, itu sebenarnya diperkenankan keluar dari masjid dengan tiga dawabit tadi, ketika mereka itikafnya itikaf bersyarat, atau dengan kalau itikafnya adalah itikaf tanpa syarat, dia boleh keluar dengan uzur untuk memenuhi hajatnya, makan, minum, buang hajat. Tapi jika tidak ada hajat atau keluar bukan karena syarat yang telah dia niatkan, maka para ulama sepakat keluarnya mereka dari tempat itikaf membuat dia batal itikafnya. Semisal, ya, sudah ada makan dan minum disediakan di masjid, ya, untuk buka, hanya karena menunya tidak cocok, terus dia keluar dari masjid, ini menunya yang kene ayam, bosen bendino ayam, mau cari bakso, gitu. Itu keluar ke warung bakso, batal itikafnya. Kenapa? Sudah tidak hajat lagi untuk makan bakso. Hajatnya itu cuma makan, sekedar menegakkan tulang agar dia tetap bisa hidup. Maka keluar yang seperti itu membatalkan itikaf. Atau di masjid sudah ada, di luar, ya, di area masjid itu sudah ada MCK-nya dan layak dan berfungsi, tapi dia milih untuk keluar menuju MCK rumahnya, batal itikafnya. Kenapa? Di luar, ya, batasan uzurnya ini tadi, ya. Uzurnya adalah dia menunaikan hajatnya ke tempat yang paling dekat dari masjid itu, bukan menuju tempat yang jauh. Atau dia keluar, oh, bosen itikaf, ya, tak healing sebentar, jalan-jalan ke sawah-sawah, puter-puter, ya, itu batal juga itikafnya. Jadi keluar dari masjid kemudian tanpa ada uzur atau hajatnya sebenarnya sudah terpenuhi, tapi dia tawasso berluas-luas, ya, untuk keluar dari masjid, maka yang demikian ini membatalkan itikafnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, ya, adalah dia memutuskan niatnya atau berubah niatnya dalam itikaf, sebagaimana telah diterangkan juga dalam definisinya, ya, telah dipaparkan sebelumnya bahwasanya orang yang itikaf itu kan ada berbagai macam syarat, salah satunya niat untuk itikaf. Maka dengan demikian mu'takif ketika niatnya berubah, maka batal itikafnya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Segala amalan itu dinilai bergantung dari niatan-niatan dari pelakunya. Itikaf kemudian berubah niatnya sehingga dia membatalkan pada hari ke-9, maka batal itikafnya. Maka dia ketika ingin masuk lagi, dia mengulang niat itikaf yang baru. Ya, mengulang niat itikaf yang baru. Itu 4 pembatal-pembatal itikaf. 1 al-jima', 2 al-mubasyarah, bermesraan. Yang ketiga, apa namanya, khuruj, keluar, ya, nah, masjid, dari masjid, ya, di ghairi udhur, tanpa ada udhur, dan tanpa ada hajat. Dan yang keempat, ya, berubah niatnya. Maka keempat itu membatalkan i'tikaf. Selanjutnya, pada matan yang terakhir, dikatakan oleh musannif, wa yustahabu istighaluhu bil qurbi, dan disunahkan bagi orang yang itikaf untuk sibuk dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtinabu ma la ya'nihi, dan meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disunahkan mengerjakan perkara-perkara dalam upaya takarrub. Para ulama di sini ada perbedaan pendapat, takarrub seperti apa yang dihasung untuk dikerjakan saat itikaf. Bila khusus di bulan Ramadan misalnya. Maka sebagian ulama mengatakan itikafnya adalah takarrubnya dikhususkan untuk ibadah yang sifatnya madhah seperti sholat dan membaca Al-Quran. Maka setiap mu'takif yang memiliki tenaga maupun kelonggaran tubuhnya dalam itikafnya tersebut, maka setiap takarrub yang dia lakukan di dalam masjid diwujudkan dalam dua hal tersebut, memperbanyak sholat nafilah, sholat sunnah, maupun memperbanyak bacaan Al-Quran. Sebagian yang lain mengatakan diperbolehkan melakukan ibadah-ibadah yang lain yang sifatnya muta'adiyah, yakni selain memperbanyak sholat sunnah maupun membaca Al-Quran ini tadi. Misalnya seorang ustadz boleh menjawab pertanyaan, misalnya jamaah ada orang ketika itikaf, ustadznya itikaf masuk tanya-tanya suatu permasalahan, ustadznya menjelaskan atau menjelaskan fatwa-fatwa tertentu, ini boleh. Atau mengajarkan suatu ilmu, ya ini menurut pendapatnya juga boleh, selama di situ kan diterangkan dengan qurab, dengan takarrub, segenap takarrub diperbolehkan, walaupun yang paling utama dengan memperbanyak sholat sunnah dan membaca Al-Quran, tapi itu bukan pembatasan, kata pendapat yang kedua. Yang nampak di sisi kami memang ada akar perbedaan yang sangat kuat dari para ulama, karena yang demikian ini memang secara asal di dalam nas-nas yang ada tidak disebutkan secara gamblang hukumnya. Maka ulama yang berpandangan bahwa itikaf itu mengekang diri dengan takarrub yang khusus, yakni sholat dan membaca Al-Quran, ada juga yang lain berpandangan itu mengekang diri itu dengan takarrub itu semata-mata untuk tujuan ukhrawi, amalan-amalan ukhrawi dan meminimalisir amalan duniawi, maka amalan ibadah apapun yang sifatnya baik bisa dikerjakan di dalam masjid, maka boleh, tidak terbatas sholat sunnah maupun memperbanyak membaca Al-Quran. Bisa dengan membaca buku-buku atau kitab-kitab keagamaan atau memberikan pengajaran dan semisalnya. Wallahu ta'ala alam bisawab, yang kami pegangi dalam masalah ini adalah merujuk dari apa yang ada pada mazhab Syafi'i, bahwasanya yang kuat boleh mengerjakan takarrub apapun selama itu dilakukan di dalam masjid, walaupun membaca Al-Quran dan memperbanyak sholat sunnah itu lebih utama, tapi ibadah-ibadah yang lain boleh dikerjakan. Berdasarkan yang pertama, istidlalnya adalah satu, Rasul SAW ketika itikaf beliau menyempatkan untuk berbincang-bincang dengan istri beliau. Ada yang berbincang dengan Sofiyah, mengantarkan Sofiyah pulang sebentar karena rumahnya kan dekat ya, rumah-rumah istri Rasulullah. Ada juga beliau melongok keluar dari jendela masjid ke kamarnya Aisyah, karena tersambung antara masjid dengan kamar Aisyah, melongokkan kepalanya untuk Rasulullah disisir rambutnya, ya. Nah, itu kan beliau juga melakukan takarrub, ya, berhias, kemudian membangun komunikasi dengan istrinya dengan pembicaraan yang bermanfaat, ya, tidak semata-mata membaca Al-Quran dan apa namanya sholat sunnah saja. Kemudian ada juga hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Di dalamnya disebutkan bahwasanya Rasulullah juga pernah berbicara dan memberikan taklim, pengajaran kepada para sahabatnya walaupun dalam waktu yang singkat. Ya. Di situ Rasulullah ya, memberikan wejangan-wejangan singkat kepada para sahabat ya, terkait beberapa permasalahan. Ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan ya, memberikan taklim ataupun belajar pada, kebetulan pas itikaf ketemu seorang alim di masjid itu, bertanya-tanya pada permasalahan yang tidak dia ketahui, ini merupakan bentuk takarrub juga yang diperbolehkan saat itikaf. Hadis-hadis di atas tadi yang kita sebutkan menunjukkan ya, bahwasanya takarrub di dalam masjid ini sifatnya luas. Selama itu tujuannya untuk ukhrawi dan mempersedikit tujuan-tujuan duniawi, maka takarrub ini boleh dikerjakan. Boleh seseorang belajar, membaca, ya, bersedekah, ya, menyampaikan takziah lewat lisan maupun tulisan. Ya, selama itu dilakukan dalam masjid, maka al-amru fihi wasi'. Urusannya adalah luas. Walaupun dengan catatan memperbanyak Al-Quran, memperbanyak zikir dan memperbanyak sholat sunnah, nah ini adalah perkara yang lebih ditekankan ketika mu'takif sedang beritikaf. Juga termasuk bentuk takarrub di dalam itikaf adalah membuat huruf kamar-kamar atau khimah, kemah-kemah ketika seseorang itu beritikaf di dalam masjid, dalam rangka mengisolir dirinya dari banyak ya bercakap-cakap dengan sesama manusia. Ini dicontohkan, disunahkan bagi para mu'takif, orang-orang yang beritikaf, baik lelaki maupun perempuan, untuk mengisolir dirinya dari mu'takif yang lain agar lebih fokus ketika dia beribadah di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya, fi'liyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian istri-istri beliau juga ada tenda-tendanya di Masjid Nabawi. Nah, ini bahkan bagi kaum perempuan yang mau itikaf ini lebih ditekankan lagi, karena ini lebih aman dari fitnah ketika mereka berdiam di ghurfah, ruangan ataupun di kemah-kemah yang ada ketika mereka beritikaf. Wajtinabu ma la ya'nihi, kata mu'alif pada akhir matannya, dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ini kembali semangatnya pada sabda Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk sempurnanya keislaman seseorang hamba, maka dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi urusan-urusannya, urusan akhiratnya. Lebih-lebih bagi para mu'takifun, orang-orang yang beritikaf. Dia tujuannya itikaf itu memang untuk mengisolir dirinya dari kesibukan-kesibukan duniawi, menuju pada khalwat, bersendiri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu-waktu yang singkat, di waktu-waktu yang mulia, dia berusaha untuk memperbanyak amalan-amalan ukhrawiyahnya. Maka lebih-lebih yang seperti ini ditinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Apalagi perkara-perkara yang bisa merusak itikaf, melakukan ya perkara-perkara yang haram. Nah, ini lebih-lebih lagi ditinggalkan, apalagi kan tempatnya mulia di dalam masjid. Tidak selayaknya orang yang beritikaf haram, orang yang enggak itikaf saja haram, apalagi yang itikaf lebih-lebih lagi karena tempatnya berada di dalam masjid. Perkara-perkara ma la ya'nihi ini bukan perkara yang haram. Perkara yang haram harus ditinggalkan memang. La ya'nihi ini sifatnya satu yang makruh. Yang makruh ini yang kalau dikerjakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Ini harus ya, yang makruh-makruh harus ditinggal. Yang mubah-mubah pun juga ketika dia memiliki kekuatan, itu jangan diarahkan untuk melakukan hal-hal yang mubah, tapi untuk hal-hal yang sifatnya al-qurbu, takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempersedikit bincang-bincang, mempersedikit ya interaksi dengan manusia, ini tujuannya beriktikaf. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, orang yang beritikaf disunahkan untuk menyibukkan diri dengan takarrub, dan perkara takarrub itu luas, luas sekali ya. Selama dia tidak keluar dari masjid, takarrub silakan dilakukan sesuai dengan kadar kemampuannya, dan meninggalkan hal-hal yang tidak selayaknya. Tidak selayaknya ini bukan perkara haram, yang haram ya memang harus ditinggalkan, tapi perkara-perkara mubah yang tidak mendatangkan manfaat, ataupun lebih-lebih perkara-perkara yang hukumnya makruh secara ya tinjauan syariat, secara fikih. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai penutup pembahasan kali ini adalah berkaitan dengan apa namanya hikmah syariat iktikaf ini. Dalam matan memang tidak disebutkan, karena matan ini sifatnya adalah berkaitan dengan pembahasan secara fikih. Tapi disebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwasanya di antara hikmah beriktikaf adalah yang pertama, seseorang itu melembutkan hatinya dan mensucikan hatinya dari kesibukan-kesibukan dunia yang sudah dia lakukan selama berhari-hari yang banyak. Dalam satu tahun tersebut, dia meluangkan sejenak waktunya untuk berdiam diri, mengisolir dari sibuknya dunia dan berkhulwat, berhubungan langsung, menyendiri antara hamba untuk berhubungan dengan Rabb-nya, ketaatan-ketaatan dalam masjid tersebut untuk apa namanya menyucikan dirinya. Yang kedua adalah untuk menguatkan hatinya, melatih hatinya, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan kecenderungan untuk sibuk tergantung dengan manusia. Orang iktikaf kan dipersyaratkan apa, dihimbau untuk banyak-banyak takarrub dan meninggalkan hal-hal yang ya, tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga, untuk menjernihkan hatinya dari campuran syahwat. Jadi manusia kan setiap hari ya bergaul dengan banyak manusia, dengan keluarganya, dengan pasangannya. Maka ada momen-momen tertentu hatinya ketika keruh dengan syahwat, iktikaf akan menjernihkannya. Seseorang mengisolir dirinya, mengekang dirinya dari syahwat yang selama ini senantiasa menyertai dirinya ya, dan hatinya. Ini panjang pembahasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kita ringkaskan poin-poinnya saja karena keterbatasan waktu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dengan selesainya pembahasan matan babul iktikaf min kitab siyam kitab zadil mustaqni, maka tiga sesi ini mengakhiri pembahasan kita tentang pembahasan iktikaf. Mungkin memang belum menyeluruh pembahasannya, tapi setidaknya poin-poin yang kita sampaikan ya sudah mewakili banyak hal yang berkaitan dengan kaifiyah maupun hukum-hukum yang berkaitan dengan iktikaf. Apa yang sedikit ini semoga bermanfaat bagi diri kami pribadi maupun kepada para saudara-saudara sekalian. In kana sawaban faminallah, wa in kana khata'an faminni summa minasyaitan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.